Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 4 Mei 2014 yang bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1435 Hijriah. Tarikh Al-Khulafa Ar-Rasyidin ke-32. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ke-32. 21 Perang Yarmuk lanjutan. Dalam kitab Tarikh Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan sebagai berikut. Wa hamalatir rumu ma'an kilabihi ila Khalidin wa hum yarawna annaha minhu hamlatan. Fa'azzalul muslimina an mawaqifihim illal muhammiyata alaihim Akrimatu ibn Abi Jahlin wal Harith ibn Hishamin. Faraqiba Khalidun wa jarjatu ma'ahu warrumu khilal al-muslimina. Fatana dan nasu wasabu wataraja'atir rumu ila mawaqifihim wa zahafa Khalidun bil-muslimina hatta tasofahu bis-suyufi. Fadraba fihim Khalidun wa jarjatu min ladun irtifa'in nahari ila junukh syamsi lil ghurubi wa sallal muslimuna salatan dhuhri wa salatal asri ima'an wa usiba jarjatu rahimahullahu wa lam yusalli lillahi illa tilkar rak'ataini ma'a Khalidin radhiyallahu anhu. Setelah Jarjah masuk Islam dan bergabung dengan pasukan muslimin, lalu pasukan Romawi menyerbu pasukan muslimin sehingga membuat pasukan muslimin terdesak. Kecuali pasukan pertahanan yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal dan Al-Harits bin Hisam. Kemudian Khalid beserta Jarjah bergerak menyerbu pasukan Romawi yang berada di antara pasukan kaum muslimin. Kemudian pasukan Romawi saling memanggil berusaha mengumpulkan kembali tentaranya yang berlarian, sehingga sebagian pasukan Romawi kembali berkumpul dan menempati posisi masing-masing. Ketika itu Khalid dengan pasukan muslimin memerangi musuh hingga pedang-pedang mereka saling berbenturan. Khalid dan Jarjah terus-menerus memerangi musuh dari menjelang siang hingga matahari akan tenggelam. Waktu itu kaum muslimin melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan isyarat. Jarjah akhirnya terbunuh. Semoga Allah merahmatinya. Sedangkan dia belum pernah sholat kecuali 2 rakaat yang dikerjakannya bersama Khalid radhiyallahu an. Al-Bidayah wa Nihayah juz 7 halaman 16. Wa zu'atir rumu inda zalika summa nahada Khalidun bil qalbi hatta sara fi wasati khuyulir rumi fa inda zalika harabat khayalatuhum wa asnadat bihim fi tilkas sahra'i wa afrajal muslimuna bi khuyulihim hatta zahabu wa akharran nasu salatayil isaaini hatta istaqarral fathu wa amada Khalidun ila rahlir rumi wa humur rajalatu fa fasaluhum hatta akhirihim hatta saru kaannahum haitun qad hudima. Setelah itu pasukan Romawi melemah. Kemudian Khalid kembali menyerbu di jantung pertahanan musuh hingga sampai di tengah-tengah pasukan berkuda Romawi. Ketika itu pasukan berkuda Romawi lari tunggang langgang ke padang pasir. dan pasukan muslimin sengaja membukakan jalan bagi pasukan berkuda musuh hingga mereka semua pergi. Pasukan muslimin mengakhirkan sholat maghrib dan isya hingga benar-benar tercapai kemenangan. Kemudian Khalid menuju ke tengah pasukan Romawi dan membubarkan pasukan pejalan kaki sehingga membuat mereka cerai-berai dan lari kocar-kacir ibarat tembok yang telah roboh. Summa tabi'u man farra minal khayyalati waqtahama Khalidun alaihim khandaqahum waja'ar rumu fi dhalalil laili ilal waqusah faja'ala alladhina tasalsalu wa qayyadu ba'dhum bi ba'dhin idza saqata wahidun minhum saqata alladhina ma'ahu qala ibn jaririn wa ghayruhu fasaqata fiha wa qutila indaha mi'atu alfin wa isruna alfan siwa man qutila fil ma'rakati wa qad qatala nisa'ul muslimina min hadzal yaumi wa qatalu khalqan katsiran minar rumi wa kunna yadribna man in hazama minal muslimina wa yaqulna aina tadhhabuna wa tad'unana lil uluji fa iza jazarnahum la yamliku ahadun nafsahu hatta yarsi'a ilal kizali. Kemudian Khalid mengejar pasukan berkuda Romawi yang lari tercerai-berai itu hingga berhasil menerobos parit mereka. Pasukan Romawi tersebut dalam kegelapan malam melarikan diri menuju Al-Waqusah. Adapun pasukan yang bergandengan dengan rantai besi, jika salah satu terjatuh, maka terjatuhlah semuanya. Ibnu Jarir dan lainnya berkata, pada waktu itu yang jatuh dan terbunuh mencapai 120 ribu orang, selain yang terbunuh di medan perang. Pada peperangan ini, para wanita muslimah juga ikut berpartisipasi, sehingga pasukan muslimin berhasil membunuh banyak pasukan Romawi. Para wanita itu bertugas memukul tentara kaum muslimin yang lari dari medan pertempuran sambil meneriaki mereka. Mau lari kemana kalian? Apakah kalian akan meninggalkan kami kepada para tentara kafir? Maka jika diteriaki seperti itu, tidak seorang pun yang sanggup mendengarnya, sehingga orang itu kembali bertempur. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 7 halaman 16. Qalu wa qutila fi hadzal yaumi minal muslimina salasatu alafin minhum Ikrimatu wa bunuhu Amrun wa Salamatu bunu Hisamin wa Amru bunu Sa'idin wa Banu bunu Sa'idin wa asbata Khalid bunu Sa'idin fala yudara aina dhahaba wa Dhidhar bunul Azuri wa Isam ibn al-Asi wa Amr ibn Tufail ibn Amrin ad-Dawsiyyu wa haqqaqallahu ru'ya abi yaumal qiyamati wa qad atlafa fi hadzal yaumi jama'atun minan nasi in hazama Amr ibn al-Asi fi arba'atin hatta wasalu ilan nisa'i summa raja'u khina zajaruhumun nisa'u wan kashafa surah bilubnu hasanata wa ashabuhu thumma tarajau hatta wa'azuhumul amiru biqaulihi ta'ala inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum al-ayah. Para ahli tarikh menyebutkan bahwa jumlah kaum muslimin yang terbunuh dalam peperangan ini sebanyak 3.000 orang, termasuk di dalamnya Ikrimah dan putranya, yaitu Amr, Salamah bin Hisam, Amr bin Sa'ad, dan Aban bin Sa'id, Dhirar bin Al-Azur, Hisam bin Al-As, Amr bin Tufail bin Amr ad-Dausi. Allah membuktikan kebenaran mimpi ayahnya pada peperangan Yamamah. Ayahnya pernah bermimpi yang takwilnya bahwa putranya tersebut akan gugur dalam perang Yarmuk. Adapun Khalid bin Said, dia terluka berat dan tidak diketahui hilang kemana. Pada waktu itu banyak orang yang melarikan diri. Amr bin As dengan temannya berempat juga mundur hingga sampai di tempat para wanita. Kemudian mereka itu dicegah oleh kaum wanita sehingga mereka pun kembali ke medan pertempuran. Surahbil bin Hasanah dan teman-temannya juga mundur. Kemudian mereka kembali ke medan pertempuran setelah dinasihati oleh pimpinan pasukan dengan firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 111. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 7 halaman 17. Wasabata yauma idzin Yazid ibn Abi Sufyana wa qatala qitalan shadidan wa dzalika anna abahu marra bihi faqala lahu ya bunayya 'alaika bi taqwallahi was-sabri fa innahu laisa rajulun bi hadzal wadi minal muslimina illa mahfufan bil qitali fa kaifa bika wa bi ash wa bi asbahika alladzina wullu umural muslimin ulaika ahakun nasi bisabri wan nasihati fattaqillaha ya bunayya wala yakunanna ahadun min ashabika bi argoba fil ajri wassabri fil harbi wala ajra'a ala aduwil islami minka faqala af'alu insya'Allah. Faqatala yawma idzin qitalan syadidan wa kana min nahiyatil qalbi radhiyallahu anhu. Pada waktu itu Yazid bin Abu Sufyan tetap tegar berpegang dengan hebatnya. Yang demikian itu karena ketika ayahnya melewatinya, beliau berpesan kepadanya, "Wahai anakku, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan bersabar. Karena sesungguhnya tidak ada satupun prajurit di medan pertempuran ini kecuali bersungguh-sungguh dalam berperang. Lalu bagaimana dengan dirimu dan orang-orang yang seperti kamu sebagai pemimpin kaum muslimin? Tentulah orang-orang seperti kamu dituntut untuk lebih bersabar dan setia. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai anakku, dan jangan sampai kamu dikalahkan oleh para sahabatmu dalam semangatnya mengejar pahala dan kesabarannya dalam peperangan serta keberaniannya dalam menghadapi musuh Islam." Mendengar nasihat ayahnya tersebut, Yazid berkata, "Aku akan melaksanakannya insya Allah." Maka karena itulah Yazid berperang dengan hebatnya dalam pertempuran itu, dan ia berada di posisi jantung pasukan. Semoga Allah meridhoinya. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 7 halaman 17. Qala Sa'id ibn al-Musayyabi an abihi qala hada'atil aswatu yaumal yarmuki fasami'na sautan yakadu yamla'ul askara yakul ya nasrallahi iktarib as-sabata as-sabata ya ma'sharal muslimin qala fanadzurna fa idza huwa abu sufyana tahta rayati ibnihi yazida wa akmala khalidun lailatahu fi khaymati tazariku akhi Hirokla wa huwa amirur rumi kullihim yauma izin haroba fi man haroba wabadatil khuyulu tajulu nahwa khaymati Khalidin yaktuluna man marrabihim minar rumi hatta asbahu. Sa'id bin Al-Musayyab berkata dari ayahnya, dia berkata, kemudian tenanglah suara dalam perang Yarmuk itu. Lalu kami mendengar suara yang hampir-hampir terdengar oleh semua pasukan. Wahai pertolongan Allah, datanglah segera. Wahai pasukan muslimin, bertahanlah. Wahai pasukan muslimin, bertahanlah. Lalu aku lihat ternyata itu adalah suara Abu Sufyan yang berada di bawah panji putranya Yazid. Malam itu Khalid bermalam di kemahnya Tazarik, saudara Heraklius yang menjadi panglima tertinggi pasukan Romawi pada peperangan itu. Tazarik telah melarikan diri beserta para pasukan Romawi, sementara pasukan berkuda kaum muslimin berkumpul di sekeliling kemah Khalid dan mereka membunuh pasukan Romawi yang lewat. Yang demikian itu berlangsung sampai subuh. Wa qutila tazariku wa kana lahu salasuna suradikon wa salasuna ruwakon min dibajin bima fiha minal fursi wal hariri. Falamma kana sabahu hazu maka nahunalika minal ghanaimi wa ma farihu bima wajadu biqadri khuznihim ala sidiki hina a'malahum Khalidun bizalika walakin awadahumullahu bil faruqi radhiyallahu anhu wa qala Khalidun hina azzal muslimina fis siddiq alhamdulillahilladzi qadza ala abi bakrin bil mauti wa kana ahabba ilayya min umara walhamdulillahilladzi walla umara wa kana abghadha ilayya min abi bakrin wa alzamani hubbahu. Dan akhirnya Tazarik terbunuh. Tazarik memiliki 30 kemah, atapnya terbuat dari sutra, yang di dalam kemah-kemah itu terdapat berbagai kasur empuk dan sutra. Pada pagi harinya pasukan muslimin mengumpulkan harta rampasan perang yang banyak itu, namun tidak sebanding dengan kesedihan mereka setelah mereka mendengar berita wafatnya Abu Bakar As-Siddiq yang disampaikan oleh Khalid bin Walid ketika itu. Tetapi Allah memberi ganti mereka dengan Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid berkata ketika menghibur kaum muslimin atas wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi ketentuan atas wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Sesungguhnya dirinya lebih aku sukai daripada Umar. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengangkat Umar sebagai penggantinya. Sesungguhnya Umar tidak lebih aku sukai daripada Abu Bakar. Dan akhirnya Allah mewajibkan aku untuk mencintainya. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 7 halaman 17. Waqad ittaba Khalidun man in hazama minar rumi hatta wasala ila Dimasko. Fakharaja ilaihi ahluha faqalu nahnu ala ahdina wa sulhina. Qala na'am. Summa ittabahum ila saniyatil iqabi. Fakutila minhum khalqan kathiran. Summa saqa waro'ahum ila khimso. Fakharaja ilaihi ahluha. Fasolahahum kama solaha ahlu Dimasko. Waba'atha Abu Ubaidata Iyadabna Ghunmin. Waro'ahum aidun. Fasaqo hatta wasola multiyata fasolakahu ahluha waroja'a. Kemudian Khalid bin Walid dengan pasukannya mengejar pasukan Romawi yang melarikan diri hingga sampai di Damaskus. Maka penduduknya keluar dan berkata, apakah kita bisa membuat perjanjian dan perdamaian? Khalid menjawab, iya, bisa. Kemudian Khalid mengejar pasukan Romawi sampai ke Saniatul Iqab. Maka banyak dari mereka itu yang terbunuh. Kemudian Khalid membawa pasukannya ke Himso. Maka keluarlah penduduknya menemui Khalid. Lalu Khalid membuat perjanjian damai dengan mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk Damaskus. Abu Ubaidah juga mengutus Iyad bin Ghanmin di belakang mereka. Lalu dia membawa pasukannya ke Multiyah. Lalu penduduknya membuat perjanjian damai, kemudian ia kembali. Falamma balagha Hiraqla dzalika fa'asa ila muqatiliha fahadharu baina yadayhi wa amara bimultiyata fahuriqat wantahatir rumu munhazimata ila Hiraqla wa huwa bimikhsa wal muslimuna min asarihim yaqtuluna wa yasiruna wa yaghnamuna. Falamma wasral khabaru ila Hiraqla irtahala min Khimso wa ja'alaha bainahu wa bainal muslimina wa tarasa bihima wa tarasa biha wa qala Hiraqlu ammasamu fala as'amu wa wailun lirrumi minal mauludil mas'umi. Setelah berita peristiwa tersebut sampai di Heraklius, lalu ia mengirim utusan supaya memanggil pasukannya. Setelah mereka datang di hadapan Raja Heraklius, lalu Raja Heraklius memerintahkan supaya Multiyah. Lalu dibakarlah kota itu. Lalu pasukan Romawi kembali menghadap Raja Heraklius yang pada waktu itu sedang berada di Himso. Kemudian pasukan muslimin mengejar di belakang mereka. Pasukan muslimin membunuh, menawan, dan mengambil harta rampasan perang. Setelah berita itu sampai kepada Raja Heraklius, lalu raja meninggalkan kota Himso dan menjadikan kota Himso sebagai perisai atau penghalang antara raja dengan pasukan muslimin. Dan Raja Heraklius berkata, adapun negeri Sam, maka sungguh sial dan celakalah orang-orang Romawi yang dilahirkan dalam kesialan. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 7 halaman 17, bersambung. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.